Bangkitkan semangat Ramadan di era baru. Saatnya kembali jalin silaturahmi. Minum segar dingin SDC 1000. Vitamin C 1000 miligram. Jaga tubuh tetap segar. Usir malas rajinlah ibadah. Puasa kuat silaturahmi erat. Minum segar dingin SDC 1000 untuk Ramadan. Vitamin C 1000 miligram. Imun kuat puasa jalan terus. Minum segar dingin SDC 1000 untuk Ramadan. Tiap sahur dan saat berbuka puasa kuat silaturahmi. Segar dingin SDC 1000 mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dari Wings Food.